الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد إخواني وأخواتي في الله رحمني ورحمكم الله إن شاء الله sore hari ini melanjutkan pembahasan kitab Ad-Da'u Wad-Dawa. Pembahasan kita masih menyebutkan tentang hukuman-hukuman terhadap dosa-dosa dan kemaksiatan-kemaksiatan. Telah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya bahwasannya dosa itu bisa melemahkan pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hati seseorang. Ketika seseorang sudah tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka manusia pun tidak akan mengagungkan orang tersebut. Ketika seorang telah meremehkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka manusia pun akan meremehkannya. Al-jaza' min jinsil amal, balasan sesuai dengan amalan-amalan. Ketika seseorang meremehkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka manusia pun akan meremehkan orang tersebut. Ketika seseorang tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan dicabut kewibawaan dari orang tersebut. Maka hendaklah kita menjadi orang-orang yang mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melaksanakan perintah-perintah-Nya dan menjauhi larangan-larangan-Nya. Bahkan ketika ada yang meminta kepada kita dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hendaklah kita memenuhi permintaan orang tersebut dalam rangka mengagungkan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau yang dimintanya bukan perkara yang maksiat, perkara yang mubah, apalagi perkara yang sunnah, apalagi perkara yang wajib, dan kita mampu untuk melakukannya. Seseorang minta kepada kita, misalkan, as'aluka billah, aku minta kepadamu dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya engkau datang besok pagi, misalkan, ke rumahku untuk mencicipi jamuan atau semisalnya. Tatkala orang ini minta kepada kita dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antara bentuk mengagungkan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita memenuhi permintaannya tersebut. Ini perkara yang mubah, apalagi perkara yang dimintanya perkara yang sunnah, apalagi yang wajib. Kalau ada seorang meminta kita dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian kita enggak peduli, padahal permintaannya misalkan ringan permintaannya, kita mampu untuk melakukannya, kemudian kita enggak peduli kepada permintaannya, ini menunjukkan kurang dalam mengagungkan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurang mengagungkan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau lemah dalam pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan disebutkan tadi, ini efek dari dosa-dosa dan kemaksiatan, melemahkan pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam hati seseorang. Ketika seseorang menghinakan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pun akan hinakan orang tersebut. Bahkan manusia yang lainnya akan menghinakannya. Allah mengatakan, "Wa may yuhinillah fama lahu min mukrim." Barang siapa yang Allah hinakan, maka tidak ada seorang pun yang memuliakannya. Paslon, kita masuk pada pasal yang berikutnya. Masih berkaitan dengan hukuman-hukuman terhadap dosa dan kemaksiatan. Wa min 'uqubatiha annaha tastad'i nisyanallahi li'abdihi. Di antara hukuman-hukuman dosa dan kemaksiatan, sesungguhnya menyebabkan Allah Subhanahu wa taala melupakan hamba-Nya. Wa tarakahu wa takhliyatahu bainahu wa baina nafsi wa syaitan. Allah meninggalkannya dan Allah membiarkan dia dan syaitannya. Ya. Ini disebabkan kemaksiatan. Allah Subhanahu wa taala biarkan orang tersebut. Ya, bersama syaitannya. Wa hunalikal halaku alladhi la yurja ma'ahu najatun. Dan itulah kebinasaan yang tidak diharapkan keselamatan bersamanya. Ini pengaruh dan hukuman yang sangat berat bagi orang yang melakukan dosa-dosa dan kemaksiatan. Allah tinggalkan orang tersebut. Allah lupakan orang tersebut. Allah biarkan dia bersama syaitannya sehingga terus dan terus terjerumus ke dalam dosa dan kemaksiatan sehingga dia jatuh kepada kebinasaan yang tidak ada harapan untuk selamat dari kebinasaan tersebut. Qala ta'ala, Allah mengatakan dalam surah Al-Hasr ayat 18 sampai 19. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dan hendaklah setiap jiwa memperhatikan apa yang telah dilakukannya untuk hari esok, untuk akhirat. Ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman supaya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan hendaklah masing-masing jiwa ini memperhatikan terhadap apa yang telah dia lakukan untuk akhirat. Apa yang telah kita siapkan untuk akhirat nanti? Bekal apa yang telah kita siapkan untuk akhirat? Dikarenakan kematian bukanlah akhir dari segalanya. Akan tetapi ketika seorang mati, dia akan menempuh alam yang baru. Ya, alam kubur, alam barzah. Kemudian akan menempuh alam akhirat. Dan di sanalah kehidupan yang sebenarnya. Kehidupan yang sebenarnya di akhirat nanti. Kehidupan yang kekal, abadi di akhirat nanti. Apakah mendapatkan kebahagiaan ataukah mendapatkan kebinasaan. Ya. Sehingga Allah mengatakan, وَتَزَوَّدُوا وَإِنَّ خَيْرَ زَادِ التَّقْوَى. Berbekal-bekallah kalian, sebaik-baik bekal itu adalah ketakwaan. Ini sebaik-baik bekal yang kita siapkan di dunia ini untuk hari esok, untuk akhirat kita, yaitu ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha khabirum bima ta'malun, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengetahui terhadap apa yang kalian lakukan. Allah mengetahui semuanya. Niatan-niatan dalam hati kita, Allah mengetahui. Nah, perbuatan-perbuatan kita, walaupun kita lakukan dengan sembunyi-sembunyi, tidak ada orang yang melihatnya, tapi Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Wala takunu kalladina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasikun. Janganlah kalian seperti orang-orang yang melupakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka lupa terhadap diri mereka sendiri. Ulaika humul fasikun, mereka lah adalah orang-orang yang fasik. Allah Subhanahu wa taala nyatakan wala takunu kalladina nasullaha, janganlah kalian seperti orang-orang yang melupakan Allah Subhanahu wa taala. Kita jangan seperti orang-orang yang lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan dosa-dosa dan kemaksiatan-kemaksiatan, orang yang melakukan dosa-dosa dan kemaksiatan-kemaksiatan, seakan-akan dia lupa dengan azab Allah, lupa dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala, lupa dengan siksa Allah Subhanahu wa taala. Allah tegaskan, jangan sampai kita seperti mereka. Jangan seperti orang-orang yang lupa kepada Allah Subhanahu wa taala disebabkan perbuatannya ini, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa ansahum anfusahum, maka Allah menjadikan mereka lupa terhadap diri-diri mereka. Orang yang lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan jadikan mereka lupa terhadap diri-diri mereka sendiri. Nah, ulaika humul fasikun, merekalah orang-orang yang fasik, orang-orang yang keluar dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa amara bittaqwahu wa naha ay yatashabbaha 'ibaduhu al-mu'minun biman nasiyahu bitarki taqwa. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk bertakwa kepadanya dan melarang hamba-hambanya yang beriman menyerupai orang-orang yang lupa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan meninggalkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah perintahkan untuk takwa kepada Allah, dan Allah Subhanahu wa taala melarang hamba-Nya menyerupai orang-orang yang lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dikatakan balasannya? Kalau kita melupakan Allah Subhanahu wa taala, Allah akan buat kita lupa terhadap diri kita sendiri. Bahkan Allah Subhanahu wa taala pun akan melupakan kita, akan meninggalkan kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isatan dunka wa nahsyuruhu yawmal qiyamati a'ma." Qala rabbi lima hasartani a'ma wa qad kuntu basira. Qala kadhalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadhalikal yauma tunsa. Allah mengatakan, barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maka baginya kehidupan yang sempit, dan akan kami kumpulkan dia dalam keadaan buta. Orang ini mengatakan, wahai Rabbku, kenapa engkau kumpulkan aku dalam keadaan buta, padahal dahulu aku melihat di dunia. Maka Allah katakan, yang demikian itu dikarenakan telah datang ayat-ayat kami kepadamu dan engkau melupakannya. Maka pada hari ini pun engkau dilupakan, engkau ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-jaza min jinsil amal. Balasan sesuai dengan amalan-amalan. Ketika seorang di dunianya melupakan Allah Subhanahu wa taala, maka balasannya Allah akan buat dia lupa terhadap dirinya sendiri. Di akhirat nanti pun Allah akan melupakannya, Allah akan meninggalkannya. Wa akhbara annahu 'aqaba man taraka taqwa bi an ansahu nafsahu. Dan Allah mengkhabarkan bahwasannya memberikan hukuman kepada orang yang meninggalkan ketakwaan dengan dibuat lupa terhadap dirinya sendiri. Ini hukuman bagi orang yang meninggalkan ketakwaan. Dalam artian hukuman bagi orang-orang yang melakukan dosa-dosa dan kemaksiatan. Allah menjadikan dia lupa terhadap dirinya sendiri. Ay ansahu masalihaha. Allah buat dia lupa terhadap kebaikan-kebaikan untuk dirinya sendiri. Lihat. Ini orang yang melakukan dosa dan kemaksiatan dikarenakan dia melupakan Allah Subhanahu wa taala dengan meninggalkan ketakwaan kepada Allah, maka balasannya Allah pun ya menjadikan dia lupa terhadap dirinya sendiri. Ya. Dengan melupakan kebaikan-kebaikan untuk dirinya sendiri. Nah, dia sampai lupa terhadap kebaikan-kebaikan, kemaslahatan-kemaslahatan untuk dirinya sendiri. Ini disebabkan dosa-dosa dan kemaksiatan. Ya. Allah bisa jadikan orang tersebut lupa terhadap kemaslahatan-kemaslahatan dirinya sendiri. Wa ma yunjiha min adabihi, dan ya, membuat dia lupa terhadap perkara yang bisa menyelamatkannya dari adab Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yujibu lahul hayatal abadiyah, dan apa yang seharusnya dia lakukan untuk kehidupan yang abadi. Wa kamal ladzatiha wa sururiha wa na'imiha, dan kesempurnaan kelezatannya, kesenangannya dan kenikmatannya. Fa ansahu Allahu dzalika kullahu, Allah Subhanahu wa taala membuat dia lupa terhadap itu semuanya. Dia lupa terhadap kemaslahatan untuk dirinya sendiri. Dia lupa terhadap perkara yang bisa menyelamatkannya dari adab dan siksa Allah Subhanahu wa taala. Dia lupa terhadap perkara yang seharusnya dia lakukan untuk kehidupan yang abadi. Dia lupa terhadap perkara yang seharusnya dilakukan untuk mendapatkan kesempurnaan kelezatan Allah Subhanahu wa taala, kelezatan dari kenikmatan-kenikmatan Allah Subhanahu wa taala. Allah buat lupa itu semuanya. Jazaan lima nasiyahu min azamati wa khaufihi, sebagai balasan dikarenakan dia lupa kepada keagungan Allah. Dan lupa terhadap rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala, wal qiyami bi amrihi, dan dia lupa untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, disebabkan dia melupakan Allah, melupakan perintah-perintah Allah, melupakan syariat-syariat Allah, tidak ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pun hukum dia dengan menjadikan dia pun lupa terhadap dirinya sendiri. Fatarul asiya muhmilan lima salihi nafsihi mudayyian laha. Maka engkau lihat orang yang melakukan kemaksiatan, dia mengabaikan kemaslahatan-kemaslahatan untuk dirinya. Dan juga dia menyia-nyiakan kemaslahatan-kemaslahatan untuk dirinya. Bisa kita perhatikan orang yang melakukan kemaksiatan tadi. Menyampaikan dan menyia-nyiakan kemaslahatan-kemaslahatan dirinya. Nah, gak peduli maslahat atau tidak, yang jelas dia bisa memenuhi nafsunya. Ini keadaan mereka. Qad aghfala Allahu qalbahu an dzikrihi. Sungguh Allah subhanahu wa ta'ala telah membuat dia lalai. Telah membuat lalai hatinya dari mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta. Dan dia mengikuti hawa nafsunya sehingga urusannya itu melewati batas. Qad faratat 'alaihi masalihu dunyahu wa akhiratihi. Dan terabaikan bagi orang tersebut kemaslahatan-kemaslahatan dunianya dan kemaslahatan-kemaslahatan akhiratnya. وَقَدْ فَرَّطَ فِي سَعَادَتِهِ الْأَبَدِيَّةِ. Dan dia telah menyia-nyiakan kebahagiaannya yang abadi. وَاسْتَبْدَلَ بِهَا أَدْنَى مَا يَكُونُ مِنْ لَدَّةٍ. Dan dia menggantikannya dengan kelezatan yang paling rendah. Hanya untuk mendapatkan kelezatan yang sebentar, yang sementara. Dari kelezatan dunia, dia mengorbankan akhiratnya, mengorbankan agamanya. Padahal kelezatan dunia itu tidak selama-lamanya dia dalam keadaan merasakan kelezatan. Padahal kelezatan dunia itu sifatnya sementara saja. Nah, tapi rela melakukan kemaksiatan-kemaksiatan hanya untuk mendapatkan kelezatan dunia yang sifatnya sebentar saja. Nah, sementara dia mengabaikan kebahagiaan yang abadi di akhirat. Dia mengorbankan kelezatan yang sebenarnya di akhirat nanti. Maka orang yang semacam ini, orang yang tidak menggunakan akal sehatnya dengan sebenar-benarnya. Rela menukar kebahagiaan, kenikmatan yang sangat besar, yang kekal dan abadi, dengan kenikmatan yang hanya sebentar dan juga sedikit. Jadi orang-orang yang bergelimang dalam dosa-dosa dan kemaksiatan, hakikatnya mereka itu lebih memilih kesenangan yang sebentar, kenikmatan yang sedikit, dibandingkan kenikmatan yang abadi, kenikmatan yang sangat besar. Nah, innama hiya sahabatu sayfin aw khayalu taifin. Sesungguhnya itu sesungguhnya itu seperti awan di musim panas. Hanya kenikmatannya sebentar. Aw khayalu taifin. Atau sekedar bayangan, hayal-hayal, atau hanya imajinasi saja. Nah, kama kila sebagaimana dikatakan, ahlamu naumin au kadhillin zailin innal labiba bimisliha la yukhda'u. Ahlamu naumin. Nah, mimpi-mimpi tidur. Au kadhillin zailin, atau bayangan yang akan hilang. Sebagai mimpi-mimpi tidur atau bayangan yang akan hilang. Innal labiba bimisliha la yuhda'u. Sesungguhnya orang yang berakal kepada perkara yang semisal itu tidak terpedaya. Jadi orang yang berakal tidak akan terpedaya dengan perkara-perkara yang sifatnya sementara tadi. Kalau diibaratkan tadi hanya seperti mimpi-mimpi tidur atau bayangan yang akan hilang. Orang yang berakal tidak akan terpedaya, tidak akan tertipu dengan perkara yang semacam itu. Nah, Tapi ternyata banyak sekali orang yang terjatuh kepada dosa-dosa dan kemaksiatan. Ya. Padahal dia mengetahui bahwasanya kesenangan dunia itu hanya sementara saja. Ya. Bahkan ketika dia tidak melakukan kemaksiatan itu lagi, hilang kesenangannya. Seseorang misalkan melakukan dosa berupa zina. Ya. Kelezatan yang dia lakukan ketika zina hanya ketika melakukannya saja. Dia merasa lezat mungkin sekujur tubuhnya. Ketika selesai, hilang kelezatannya. Ya. Tapi dosanya tetap ada di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kelezatan yang dia rasakan itu hilang. Ya. Ketika dia selesai melakukan kemaksiatan tersebut. Tapi dosanya tetap di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beda dengan seorang yang melakukan ketaatan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Bisa jadi ketika dia melakukan ketaatan-ketaatan tersebut, merasa capek, merasa lemas, capek, dan lain sebagainya. Tapi pahalanya tetap diisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan rasa capeknya itu akan hilang dengan dia beristirahat. Dia istirahat, hilang lelahnya, hilang capeknya. Ketika melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi pahalanya tetap di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga orang yang berakal tentunya dia akan mendahulukan sesuatu yang lebih besar kenikmatannya dibanding dengan sesuatu yang sedikit dan sebentar kenikmatannya. Tapi ternyata kebanyakan manusia justru lebih mendahulukan kenikmatan-kenikmatan yang sifatnya sebentar dan akan sirna dibandingkan dengan kenikmatan-kenikmatan yang besar yang abadi. Allah katakan bal tu'sirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Akan tapi kalian lebih mendahulukan kehidupan dunia. Padahal kehidupan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Kenapa dikatakan syaitan terus membisikkan kepada manusia. Untuk memenuhi hawa nafsunya. Untuk melakukan kemaksiatan-kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan janji iblis la'anahullah. Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala berjanji untuk menyesatkan manusia dengan berbagai macam cara. Fabima aghwaytani la'aqudanna lahum siratal mustaqim. Dikarenakan engkau telah menyatakan aku sesat, akan aku halangi manusia dari jalanmu yang lurus. Ini janjinya iblis kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Summa la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Akan aku datangi mereka dari arah depan. Manusia diganggu di arah depan supaya berpaling dari jalan Allah yang lurus. Di antaranya dengan dibuat ragu tentang akhirat. Buat apa kamu capek-capek beribadah? Bagaimana kalau nanti tidak ada surga, tidak ada neraka? Kamu akan kecewa. Lihat, ini bisikan-bisikan iblis. Mengganggu supaya manusia itu tidak berada di atas jalan yang lurus. Diganggu di arah depan dengan membuat ragu tentang akhirat. Surga itu omong kosong belaka. Hanya janji-janji kosong dan lain sebagainya. Tapi ketika dia seorang mukmin yang kokoh keimanannya, dia meyakini bahwasannya surga dan neraka itu benar adanya. Surga disiapkan bagi hamba-hamba yang bertakwa, sementara neraka disiapkan bagi hamba-hamba yang durhaka. Dia tetap di atas jalan yang lurus tersebut. Yeah. Tapi iblis dan bala tentaranya tidak menyerah. Tapi dia ganggu di arah belakang. Wa min khalfihim. Yeah. Di antaranya, dibisikkan kepada manusia tersebut dengan keindahan-keindahan dunia. Supaya manusia terlena dengan dunia dan malas melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat dunia yang menarik, yang indah. Ya, buat apa kamu menghabiskan waktumu untuk ibadah? Ya, sementara duniamu kamu tinggalkan. Kalau dia seorang mukmin yang kuat keimanannya, dia yang meyakini bahwa dunia itu hanya sementara saja. Kehidupan yang abadi, yang sejati bukanlah kehidupan di dunia. Dan dia yakin dengan ayat Allah Subhanahu wa taala, "Wa mal hayatu dunya illa mata'ul ghurur." Tidaklah kehidupan dunia melainkan kesenangan yang menipu. Maka dia pun terus melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak tergiur dengan dunia, kemudian dia tinggalkan akhiratnya hanya untuk mendapatkan harta dunia. Kenapa dikatakan banyak orang yang sekarang ini yabi'u dinahu bi'aradi minad dunya, menjual agamanya untuk mendapatkan harta dunia. Ya. Digambarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menyebutkan tentang fitnah yang sangat besar, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menghasung umatnya untuk bersegera dalam melaksanakan amalan sebagai solusi terhindar dari berbagai macam fitnah. Badiru bil a'mali fitanan kaqita'il lail mudlim. Rasulullah mengatakan, bersegeralah melaksanakan amalan-amalan soleh dikarenakan banyak fitnah-fitnah. Yeah. Banyak fitnah-fitnah, ujian-ujian. Yang mana fitnah itu kata Nabi SAW, kaqita'il lail mudlim, seperti potongan malam yang gelap gulita. Saking dahsyatnya fitnah tersebut, yusbihu rajulun mu'minan wa yumsi kafira wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafira. Sampai ada seseorang yang pagi harinya dalam keadaan mukmin, sore hari sudah murtad jadi orang kafir. Atau sore hari dalam keadaan mukmin, pagi hari sudah murtad jadi orang kafir. Ya. Ini fitnah yang sangat besar. Nah, maka solusinya bersegera dalam melaksanakan amalan-amalan soleh. Ya. Agar selamat dari fitnah tersebut. Nah. Ya. Dan syaitan tadi terus membisikkan manusia. Ya. Supaya terlena dengan dunia. Ya. Dan meninggalkan akhiratnya. Nah, ketika tidak berhasil dari arah belakang, berpindah ke samping kanan, ke samping kiri, ya, dengan subhat-subhat, ya, atau dihias-hiasi kemaksiatan-kemaksiatan seakan-akan indah, kejelekan-kejelekan seakan-akan indah, ya, apa tujuannya? Supaya manusia ini tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala tajidu aktsarahum syakirin, engkau tidak dapatkan kebanyakan mereka bersyukur kepadamu. Nah. Wa adamul uqubati nisyanul 'abdi li nafsihi, dan di antara hukuman-hukuman yang paling besar adalah seorang hamba dia lupa terhadap dirinya. Wa ihmaluhu laha, seorang hamba mengabaikan dirinya. Wa ida'atuhu haddaha wa nasibaha minallah, dan dia melalaikan bagiannya dari Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara hukuman yang sangat besar terhadap seorang hamba. Ketika seorang hamba menjadi lupa terhadap dirinya, lupa terhadap kemaslahatan-kemaslahatan dirinya, melupakan bagiannya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa bai'u hadzalika bil ghabni wal hawani wa abqas as-saman. Dan dia menjualnya dengan kerugian, kerendahan dan juga harga yang paling murah sekali. Ya. Menjual agamanya hanya untuk mendapatkan harta dunia yang rendah, yang hina. Padahal nilai agama ini nilai yang sangat besar sekali. Ya. Untuk kebahagiaan dunia dan akhirat. Tapi dia jual agamanya hanya untuk mendapatkan harta dunia yang rendah, yang hina. Nah, ini hukuman yang paling besar. Ya. Dan hukuman ini didapatkan bagi orang-orang yang melakukan dosa-dosa kemaksiatan. Orang-orang yang melupakan Allah Subhanahu wa taala, maka hukumannya Allah buat dia lupa terhadap dirinya sendiri. Sehingga Allah ingatkan, wala takunu kalladina nasullaha fa ansahum anfusahum. Janganlah kalian seperti orang-orang yang lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pun menjadikan mereka lupa terhadap dirinya sendiri. Ya. Sehingga rela dan berani menjual agamanya hanya untuk mendapatkan harta dunia. Ini orang yang lupa terhadap dirinya sendiri. Ya. Padaya'a man la gina lahu anhu wa la iwadha lahu minhu. Maka dia menyia-nyiakan kepada zat yang dia butuh kepadanya. Menyia-nyiakan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan hamba tersebut butuh sekali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala iwadha lahu minhu. Dan juga tidak ada pengganti baginya. Tidak ada pengganti Allah Subhanahu wa taala. Wa istabdala bihi man anhu kull gina au minhu kull iwad. Dan dia menggantikan yang tidak bisa diganti dengan segala pengganti. Ya, Allah Subhanahu wa taala tidak bisa digantikan dengan sesuatu apapun. Nah, min kulli syai'in idza dayya'tahu 'iwadun wa ma minallahi in dayya'tahu 'iwadun. Segala sesuatu kalau engkau hilangkan ada penggantinya. Wa ma minallahi in dayya'tahu 'iwadun. Hak Allah yang engkau hilangkan, yang engkau sia-siakan, tidak ada penggantinya. Kalau barang, harta, benda, ya, kita menyia-nyiakannya atau kita menghilangkannya, masih ada penggantinya. Tapi kalau sudah berkaitan dengan hak Allah Subhanahu wa taala yang disia-siakan, ya, yang dihilangkan, maka tidak ada penggantinya. Allah Subhanahu yu'awwidu an kulli syai'in ma siwahu. Maka Allah Subhanahu wa taala mengganti dari segala sesuatu selainnya. Wa la yu'awwidu minhu syai'. Dan tidak ada sesuatu pun yang bisa menggantikan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menggantikan segala sesuatu. Nah, segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala, barang misalkan, ya. Atau seseorang meninggal salah satu di antara keluarganya, Allah gantikan. Nah, anaknya meninggal, Allah gantikan dengan anak yang lainnya. Nah, Allah yang menggantikan segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidak ada sesuatu pun yang bisa menggantikan Allah Subhanahu wa taala. Wa yughni an kulli syai'in wa la yughni anhu syai'un. Allah Subhanahu wa taala tidak butuh terhadap segala sesuatu. Dan semua membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak butuh kepada segala sesuatu. Adapun makhluk semuanya butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yujiru min kulli syai'in wa la yujiru minhu syai'un. Allah melindungi segala sesuatu. Dan tidak ada sesuatu pun yang melindungi Allah Subhanahu wa taala. Wa yamna'u min kulli syai'in wa la yamna'u minhu syai'un. Allah menahan dari segala sesuatu. Dan tidak ada sesuatu apapun yang bisa menahan dan menolak Allah Subhanahu wa taala. Fa kaifa yastaghni al-'abdu an ta'ati man hada sya'nuhu tarfat 'ain? Maka bagaimana mungkin seorang hamba merasa tidak butuh untuk melaksanakan ketaatan kepada zat yang keadaan seperti ini? Mana mungkin seorang hamba tidak butuh walaupun hanya sekejap mata saja untuk melakukan ketaatan kepada zat yang keadaan seperti ini? Kita semuanya butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tampakkan rasa butuh kita kepada Allah dengan melaksanakan ketaatan-ketaatan kepada-Nya. Wa kaifa yansa dzikrahu wa yudayyi'u amrahu hatta yunsiyahu nafsahu. Dan bagaimana mungkin melupakan mengingat Allah Subhanahu wa taala, melupakan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, menyia-nyiakan perintah Allah Subhanahu wa taala hingga Allah menjadikan dia melupakan dirinya sendiri. Bagaimana mungkin orang yang benar-benar mengetahui keadaan Allah itu seperti itu? Allah tidak butuh kepada segala sesuatu. Bahkan sebaliknya, semua makhluk butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang bisa melarang, menolak segala sesuatu. Sementara tidak ada sesuatu pun yang bisa menolak dan menahan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang melindungi segala sesuatu. Dan tidak ada sesuatu apapun yang melindungi Allah Subhanahu wa taala. Orang yang menyadari keadaan Allah Subhanahu wa taala demikian, bagaimana mungkin dia bisa melupakan untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala dan menyia-nyiakan perintah Allah Subhanahu wa taala hingga akhirnya Allah menjadikan dia melupakan dirinya sendiri. Fa yahsaruha wa yadlimuha a'dhamal zulmi. Sehingga dia menganiaya dan menzalimi dirinya sendiri dengan kezaliman yang sangat besar. Nah, fama dzalama al-'abdu rabbahu walakin dzalama nafsahu. Seorang hamba tidak bisa menzalimi Rabbnya, akan tetapi hamba itulah yang menzalimi dirinya sendiri. Dosa-dosa dan kemaksiatan-kemaksiatan yang dilakukan oleh seorang hamba, bukanlah hamba itu menzalimi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Dikarenakan tidak ada seorang pun yang bisa menzalimi Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebenarnya hamba itulah yang menzalimi dirinya sendiri. Sehingga sebagian ulama mengkritisi ketika ada orang yang membagi-bagi zalim. Ada yang mengatakan zalim hamba kepada Allah dan zalim hamba terhadap dirinya sendiri. Dikritisi oleh sebagian ulama tentang zalim seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Dikarenakan hamba tidak bisa berbuat zalim kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Tapi lebih enaknya zalim berkaitan dengan hak Allah, bukan menzalimi Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Dikarenakan tidak ada seorang pun yang bisa menzalimi Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika seorang hamba melakukan dosa-dosa dan kemaksiatan-kemaksiatan, hakikatnya hamba itu menzalimi dirinya sendiri. Kenapa demikian? Dikarenakan dengan dosa dan kemaksiatan, dia telah menjerumuskan dirinya sendiri terhadap siksa dan azab. Ya. Sehingga seorang yang melakukan dosa dan kemaksiatan, dia telah menzalimi dirinya sendiri. Kata Ibnu Qayyim, "Fama dzalama al-'abdu rabbahu." Seorang hamba tidak bisa menzalimi Rabb-nya, akan tapi dia menzalimi dirinya sendiri. "Wama dzalamahu rabbuhu, walakin huwa alladhi dzalama nafsahu." Dan juga Allah Rabb-nya, Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Rabb-nya manusia, tidak menzalimi hamba tersebut, akan tapi hamba itulah yang menzalimi dirinya sendiri. Ya. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan siksaan, hukuman kepada orang-orang yang bermaksiat, bukan berarti Allah menzalimi hamba tersebut. Ya. Tapi hamba itulah yang menzalimi dirinya sendiri. Kenapa? Dikarenakan Allah itu tidak tersifati dengan sifat zalim. Ya. Bahkan Allah haramkan kezaliman terhadap dirinya. "Inni haramtu zulma ala nafsi." Sungguh aku haramkan kezaliman atas diriku. "Waja'altuhu bainakum muharrama." Dan aku jadikan zalim haram di antara kalian. "Fala tazalamu." Maka janganlah kalian saling menzalimi. Ya. Allah jadikan zalim haram. Nah, dan Allah haramkan dirinya berbuat zalim. Ya. Sehingga sekali lagi, hukuman-hukuman, siksaan, musibah-musibah yang Allah berikan kepada orang-orang yang zalim, ya, bukan berarti Allah menzalimi mereka, akan tapi mereka lah yang menzalimi diri mereka sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Yang jelas dari pembahasan yang kita sebutkan ini menjelaskan tentang pengaruh jelek kemaksiatan atau hukuman kemaksiatan menyebabkan Allah subhanahu wa ta'ala melupakan hamba tersebut. Disebabkan dosa-dosa kemaksiatan, Allah pun menjadikan hamba itu lupa terhadap dirinya sendiri. Lupa terhadap kemaslahatan-kemaslahatan untuk dirinya sendiri. Lupa terhadap kebaikan-kebaikan untuk dirinya sendiri. Sehingga kalau kita mengetahui hukuman dosa dan kemaksiatan yang seperti ini, tentunya menumbuhkan rasa takut kita terjatuh terhadap dosa-dosa dan kemaksiatan-kemaksiatan. Orang yang melupakan Allah subhanahu wa ta'ala, lupa dengan siksa Allah, lupa dengan keagungan Allah subhanahu wa ta'ala, kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga dia melakukan dosa-dosa dan kemaksiatan-kemaksiatan, maka Allah pun akan melupakannya. Allah akan meninggalkannya, bahkan Allah akan buat dia pun lupa terhadap dirinya sendiri. Ilahun alhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.